Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita atau penjelasan tentang syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi dan di sore hari. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasanya pokok dari permintaan-permintaan orang yang meminta, orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada empat. Yang pertama adalah meminta dijauhkan dari kejelekan yang ada, supaya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pada saat ini contohnya adalah keberadaan wabah ini, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diangkat. Kemudian yang kedua, dari kejelekan yang tidak ada atau belum ada, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kejelekan tersebut tetap berada di dalam ketiadaan dan tidak muncul dan menimpa kita. Kemudian yang ketiga adalah permintaan kebaikan, perkara-perkara yang baik, al-mawjud, yang sudah ada. Maka ini meminta supaya kebaikan tersebut terus menerus, dawam, dan tetap bersama dia dan bisa dinikmati olehnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut kebaikan atau nikmat tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kebaikan yang belum ada. Maka dia meminta supaya kebaikan tersebut ada dan bisa diraih. Kemudian beliau membawakan contoh di dalam Al-Quran, contoh yang pertama adalah contoh kejelekan yang ada dan berlindung darinya, yaitu dalam ayat Rabbana atina, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami dan hapuslah dari kami kejelekan-kejelekan kami. Adz-dzunub, dosa dan perbuatan jelek merupakan syar, syar yang wujud, yang ada pada diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mengangkatnya. Dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut. Kemudian kalimat wa tawaffana ma'al abrar, ini adalah permintaan. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Ini adalah meminta dawamnya kebaikan al-mawjud yang ada, yaitu keimanan. Keimanan yang ada pada kita, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ditetapkan, supaya dilanggengkan sampai ajal menjemput kita, sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita. Karena ketika kita istiqamah, maka kita akan mati dan nanti bergabung bersama orang-orang soleh. Ini adalah permintaan al-mawjud, permintaan kebaikan al-mawjud yang ada, supaya dawam, supaya tetap ada padanya. Kemudian di ayat berikutnya, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada kami terhadap Rasul-Rasul-Mu. Fahada talabun lil khairil ma'dum. Maka ayat ini merupakan permintaan kebaikan al-ma'dum yang belum ada. Karena adanya ini pada para Rasul. Perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah ada pada Rasul. Tetapi padanya belum ada. Pada orang itu, orang yang berdoa tersebut belum ada. Belum dia dapatkan. Fahada talabun lil khair lil al-ma'dum. Maka ini merupakan permintaan satu kebaikan yang belum ada. Ayyu'tiyahum iyyahu. Supaya kebaikan-kebaikan tersebut yang dijanjikan kepada para rasul tersebut diberikan kepadanya. Ya, seperti pertolongan Allah, perlindungan Allah, kemudian janji Allah akan memasukkan ke surga ya, kepada para rasul. Nah, kita meminta kebaikan-kebaikan tersebut yang diberikan kepada para rasul diberikan kepada kita. Summa qala wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan janganlah engkau hinakan kami nanti di yaumil qiyamah. Fahada talabun alla yuqi'a bihim syarr al-ma'dum. Dan ini merupakan permintaan supaya tidak terjadi kepada mereka, yaitu kepada orang yang berdoa, kejelekan al-ma'dum, kejelekan yang belum ada. Karena kejelekannya itu nanti di yaumil qiyamah. Apa wahuwa khizzi yaumil qiyamah, yaitu kehinaan di yaumil qiyamah. Ini belum terjadi, belum ada. Tetapi kita sudah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari kejelekan yang belum ada tersebut. Maka ayat ini, yaitu dari Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu semuanya menjelaskan tentang empat perkara yang merupakan pokok permintaan as-sa'ilin, orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya kita akan menjelaskan tafsir atau penjelasan dari ayat wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejelekan, ghasiqin itu malam, idza waqab apabila masuk malam tersebut. Pada hakikatnya kali apa ayat wa min syarri ghasiqin idza waqab dari kejelekan malam apabila telah masuk. Ini termasuk atau masuk kepada min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Karena malam ini Allah yang menciptakan. Tetapi kenapa disebutkan lagi? Padahal ghasiq atau malam ini termasuk yang Allah ciptakan. Para ulama menjelaskan ini termasuk at-takhsis ba'dal 'am atau ba'da ta'mim atau zikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan perkara yang khusus setelah penyebutan yang umum. Penyebutan yang umumnya apa? Ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Ini umum, apa saja. Kemudian setelah itu disebutkan yang khusus, yaitu ghasiqin, min syarri ghasiqin, dari kejelekan ghasiq, yaitu malam. Apa maknanya, apa fungsinya? Para ulama menjelaskan fungsi atau makna dari uslub atau dari tata bahasa seperti ini di dalam bahasa Arab memiliki makna adanya ihtimam, adanya perhatian khusus ya, kepada perkara yang disebutkan setelah umum. Ketika sebelumnya disebutkan min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan, ini umum. Apa? Umum. Apa saja. Kemudian setelah itu disebutkan wa min syarri ghasiqin, dan kejelekan, dan dari kejelekan malam. Hal ini menunjukkan bahwasanya kejelekan malam ini lebih daripada kejelekan-kejelekan makhluk Allah yang lain. Hal ini kenapa nanti akan kita jelaskan. Ini penjelasan secara umum bahwasanya penyebutan ghasiq atau malam di sini supaya kita memperhatikan ihtimam tentang bahayanya malam, ya, tentang bahayanya malam apabila sudah gelap. Kemudian kalimat al-ghasiq itu sendiri maknanya adalah al-lail wa zulmatuhu. Makna ghasiq itu adalah malam dan kegelapannya. Adapun kalimat waqab adalah idza aqbala wa dakhala, apabila dia datang atau masuk. Maksudnya adalah apabila waktu malam tersebut masuk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, "Akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi yadi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Fanadhara ila al-qamar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke bulan. Faqala, kemudian beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ista'idhi billah. Mintalah perlindungan kepada Allah min syarri hadha, dari kejelekan ini. Fa inna hadha huwal ghasiq idza waqab." Karena sesungguhnya ini, maksudnya adalah bulan, "wal ghasiq idza waqab," itu adalah malam apabila masuk. Artinya, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qamar atau bulan ini merupakan ciri, ya, cirinya malam, tandanya malam. Bukan berarti pada bulan ini ada kejelekan, bukan. Tapi beliau ingin mengisyarahkan ketika muncul bulan ini sudah masuk kepada penjelasan ayat, yaitu min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ghasiq al-lail yaitu dinginnya malam. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dinginnya malam. Akan tetapi pendapat yang kuat ya dalam makna hal ini, makna ghasiq itu adalah malam apabila gelap, apabila sudah masuk. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Wadzulma fil ayah," az-zulma kalimat zulma, kegelapan, fil ayah di dalam ayat, ansab, itu lebih tepat, limakanil isti'adah, untuk tempat berlindung. Maksudnya, berlindung dari kegelapan. Fa'inna syar alladhi yunasibu az-zulmah awla. Karena kejelekan yang sesuai dengan kegelapan itu lebih aula, itu lebih banyak maksudnya, lebih banyak. Lebih aula bil isti'adah, lebih utama untuk seseorang meminta perlindungan. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma amarallah bil isti'adah min syarril ghasiq idza waqab. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meminta perlindungan dari kejelekan malam apabila masuk, apabila sudah gelap. Wa huwa al-lail idza aqbala bi dhulmatihi, yaitu malam apabila datang dengan kegelapannya. Wa dakhala fi kulli syai, dan masuk kepada segala penjuru. Maksudnya kegelapan tersebut menutupi bumi, ya, menutupi bumi. Kenapa kata beliau li anna al-laila huwa mahallu adh-dhulam? Karena malam itu tempatnya gelap, wa fihi tatasallatu wa tantashiru syayadin. Dan di saat itu para setan berkuasa leluasa, wa tantashiru, dan menyebar. Ya, syayatin, setan-setan, al-ins wal jin. Baik syaitan dari jenis manusia atau jenis jin. Wal hawam, dan juga hewan-hewan yang berbisa, yang berbahaya. Wa ghairha, dan selainnya. Minal arwah asyarir, dari ruh-ruh yang jelek. Wal khabithah, dan busuk. Wal mu'diyah, yang mengganggu. Wal mufsidah, yang merusak. Di sini menunjukkan bahwasanya gelapnya malam ini tempatnya kejelekan, tempatnya keburukan. Bahkan setan-setan bermunculan di malam hari. Baik setan manusia ataupun jin. Begitu juga hewan-hewan. Dan berapa banyak hewan-hewan yang berbisa yang mereka keluar di malam hari. Sementara di siang hari mereka tidak keluar. Dan ini adalah mengganggu tentunya, dan bahkan merusak. Dan bahkan bisa menyakiti manusia, dan bahkan bisa membunuh. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbala al-lail, apabila telah masuk malam, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Ini perhatikan bagi kaum muslimin yang memiliki putra putri yang masih balita atau masih kecil yang belum baligh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lail," apabila masuk malam, yaitu waktu maghrib. Ya, waktu maghrib. Fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Jangan dibiarkan mereka keluar rumah. Masukkan mereka ke rumah-rumah dan dikunci dan ditahan. Jangan sampai mereka keluar rumah di waktu tersebut. Ketika waktu maghrib. Ya. Fa inna syayatina, karena sesungguhnya syaitan-syaitan tantashiru hina idin, sedang menyebar di saat itu. Syaitan sedang menyebar di saat itu. Bagaimana kita merasa aman terhadap anak kita. Kalau misalkan di saat tersebut, kalau di saat tersebut setan sedang menyebar, hendaklah kita khawatir. Maka ditahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menahan anak-anak kita di dalam rumah, tidak keluar. Fa'idah dahaba sa'atan minal isya, apabila telah berlalu beberapa saat dari waktu isya. Maksudnya setelah apa? Setelah saat-saat penyebaran atau tersebarnya jin atau tersebarnya setan. Di waktu-waktu misalkan mendekati isya atau setelah isya, fakhalluhum, maka itu tidak mengapa. Membiarkan mereka keluar rumah. Nah, ada di luar rumah. Walaupun bukan berarti mereka bebas di waktu malam, tidak. Tetapi kalau misalkan mereka ada keperluan di luar, itu tidak mengapa. Wa aghliq babaka, dan tutuplah pintu kalian. Jadi setelah masuk waktu malam, ya, masuk waktu malam, wa aghliq babaka, kuncilah pintumu. Wadhkur ismallah, dan berzikirlah dengan bismillah, menyebut nama Allah. Wa athfi misbahak, dan matikan lampumu. Maksudnya adalah lentera. Wa athfi misbahak, dan matikanlah lampumu, yaitu seperti lilin, ya. Hal ini disebutkan di dalam hadis lain, dikhawatirkan syaitan, ya, mereka merasuk ke hewan-hewan yang biasa masuk ke rumah seperti tikus, ya, sehingga menabrak api tersebut dan membakar rumahnya. Dan itu bisa terjadi. Wadhkuru smallah, dan bacalah bismillah. Wa'auki atau wa'auku siqa'ak atau siqa'akum, tutuplah tempat-tempat minummu. Ya, tempat-tempat air, tempat-tempat minum, gelas atau apa, itu ditutup. Wadhkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah, yaitu membaca bismillah. Wa khammir ina'aka, ini juga sama, wa khammir, dan tutuplah ina'aka, tempat-tempatmu. Wadhkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah. Walau tu'arrid alaihi syai'an, walaupun kau membentangkan sesuatu di atasnya. Gelas misalkan. Misalkan ditutup atau ditutup dengan tutup gelas. Atau bahkan mungkin dengan kayu di atasnya, itu tidak mengapa. Disebutkan di dalam hadis lain, fa inna Allaha yabussu fi lailihi min khalqihi ma yasha, karena Allah Subhanahu wa taala itu menyebarkan, membebaskan di waktu malam makhluk-makhluknya sejumlah yang Allah kehendaki. Menunjukkan banyak yang keluar di malam hari ini, banyak. Dan di antara yang keluar tersebut adalah makhluk-makhluk yang memiliki kejelekan, keburukan yang bisa mengganggu dan menyakiti manusia. Di antaranya syayatin, syaitan-syaitan, baik jin dan manusia, dan juga hewan-hewan yang berbisa atau bihanuan buas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitulah kenapa di dalam ayat ini ada pengkhususan minta perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi kejelekan malam apabila dia gelap atau apabila dia masuk ke dalam gelapnya. Karena di waktu malam itu tersebar beberapa keburukan, kejelekan. Di antaranya adalah syaitan-syaitan dan hewan-hewan yang berbisa. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih tentang penjelasan surah Al-Falaq. Insyaallah taala. Untuk pertemuan kali ini cuma sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.